Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah sampai pada pembahasan sunanus shalah, sunnah-sunnah di dalam sholat. Kita lanjutkan. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwasannya sunnah-sunnah di dalam sholat nau'an, ada dua macam. Yang pertama sunanu af'al, sunnah-sunnah yang berupa gerakan. Wasunanu aqwal, yang kedua sunnah-sunnah yang berupa ucapan. Yang berikutnya, di antara sunnah-sunnah af'al yang berupa gerakan di dalam sholat adalah wa wad'ul yamin 'ala syimal wa ja'aluhuma 'ala sadrihi hala qiyamih, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan menjadikan keduanya berada di atas dadanya, hala qiyamih, ketika berdiri. Ini diantara sunnah-sunnah yang berupa gerakan atau perbuatan yang disebutkan di sini, yaitu bersedekap di dalam sholat ketika berdiri, yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan keduanya di atas dada. Tentang bersedekap di dalam sholat, ikhtalafa fihi al-ulama, para ulama berselisih tentang hukumnya. Ba'duhum yaqul annahu sunnah, sebagian para ulama berpendapat sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini atau yang dipilih dalam kitab ini, bahwasannya bersedekap atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat hukumnya sunnah. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib, bukan sekedar sunnah. Alasannya adalah karena ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Kecuali kalau ada qarinah atau dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Selama tidak ada qarinah atau dalil yang lain yang memalingkan wajib kepada hukum yang lainnya, maka tetap berada pada asal hukum perintah adalah wajib. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jika tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat. Jika tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Tapi karena khawatir memberatkan, sehingga beliau tidak memerintahkan. Karena kalau sudah perintah, hukumnya apa? Wajib. Nah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Perintah untuk bersedekap di dalam sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kanan nasu yu'maruna an yadha'ar rajulu al-yadal yumna 'alal yusra fis shalah. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dahulu manusia, itu para sahabat kaum muslimin, diperintahkan agar seseorang di dalam sholatnya dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, yaitu bersedekap. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, bahwasanya manusia diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekap di dalam sholat, dan hukum asal perintah dari beliau adalah wajib. Berdasarkan hadis ini, maka sebagian para ulama berpendapat bersedekap itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan wallahu alam, ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Ini pendapat yang lebih kuat karena adanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wajib. Dan ini pendapat yang dipilih oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Nailul Autar. Adapun masalah masyru'nya, masalah disyariatkannya, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Disyariatkan, hanya saja berbeda pandangan tentang hukumnya, sunnah apa wajib. dan yang kuat insyaallah adalah wajib. Adapun masalah disyariatkannya tidak berselisih, ya. Kecuali kaum yang syadz, ya. Kecuali kaum yang ganjil, yang nyeleneh, ya. Dari kalangan Syiah, ya. Yang menyatakan bahwasannya bersedekap di dalam sholat la yushra', tidak disyariatkan. Kemudian masih tersisa masalah tentang di mana tangan kanan di atas tangan kiri itu diletakkan. Apakah di atas dada ataukah di atas pusar? Ataukah di bawahnya? Nah. Al-jawab, tidak ada satu dalil pun yang sahih, ya, tentang penetapan letak tangan ketika bersedekap di dalam sholat, ya. Sehingga karena tidak ada dalil yang sahih tentang penetapan meletakkan tangan ketika bersedekap, ya, maka al-amru fihi wasi', maka urusannya luas, ya. Boleh di atas dada, boleh di atas pusar, ya, atau di bawah pusar, ya. Semuanya boleh li'adami dalil, karena tidak adanya dalil tentang penetapan di mana diletakkan tangan ketika bersedekap. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Di sana ada riwayat dalam Musnad Ahmad dari sahabat Yazid At-Ta'i radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Nah. Taib, di atas dadanya. Kalimat ala sadrihi, di atas dadanya, ya, ini merupakan lafaz ziyadah, lafaz tambahan yang ada pada sebagian jalan dari jalan-jalan hadis ini. Karena hadis ini, hadis tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu diriwayatkan dari beberapa jalan. Ada jalan sanad yang dia menambahkan lafaz ini, ala sadrihi, di atas dadanya. Jalan-jalan yang lain tidak disebutkan kalimat ala sadrihi, di atas dadanya, hanya menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Titik. Dalam satu jalan ini dituliskan atau disebutkan ala sadrihi, di atas dadanya. yaitu riwayat yang datang dari jalan Mu'ammal bin Ismail. Rawi yang bernama Mu'ammal bin Ismail, ya, beliau menambahkan lafadz ini ala sadrihi. Dan kedudukan beliau Mu'ammal bin Ismail dalam pandangan para ulama ahlul hadis adalah dhaif. Haluhu, kedudukannya dalam periwayatan hadis dhaif, lemah. Mu'ammal bin Ismail. Kalau Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Taqrib, beliau mengatakan soduk sayyul hifdz, jelek hafalannya, soduk jelek hafalannya. Artinya lemah. Kalau dikatakan soduk sayyul hifdz, lemah hafalannya. Sehingga kedudukannya dhaif, lemah. Mu'ammal bin Ismail, beliau menyelisihi riwayat yang datang dari Abdullah bin Yazid al-Muqri. Demikian pula menyelisihi riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn al-Walid dan yang lainnya. Nah, dan kedudukan perawi-perawi yang tidak menambahkan lafadz ala sadrihi, thiqat. Ya, kedudukannya thiqat. Sedangkan yang menambah lafadz ala sadrihi, kedudukannya lemah orangnya, yaitu Mu'ammal bin Ismail. Sedangkan Abdullah bin Yazid al-Muqri, Abdullah bin Ibnul Walid, dan yang lainnya thiqat. Ketika ada satu tambahan lafadz menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, ya, sedangkan yang menambahkan lafadz kedudukannya lemah. Nah, maka apa hukum tambahan perawi ini? Ya. Apa hukum ziyadahnya, tambahan lafadznya? Perawi thiqah hanya meriwayatkan sampai di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini menambahkan ini. Ala sadrihi, di atas dadanya. Yang lain tidak menambahkan. Yang perawi thiqat. Yang perawi lemah menambahkan. Sehingga perawi lemah ini menyelisihi yang thiqat. Menyelisihi yang thiqat. Sehingga apa kedudukan ziyadahnya, tambahannya? Dalam ilmu mustalah, mungkaroh. Ini namanya ziyadah mungkaroh. Ziyadah mungkaroh, ziyadah yang mungkar, tambahan yang mungkar, lemah. Nah, baik. Beda kalau ziyadah fiqoh. Kalau ziyadah fiqoh bisa diterima. Ini ziyadah dari orang yang lemah, ya, menyelisihi yang fiqoh, sehingga apa? Ziyadahnya ziyadah mungkaroh. Alhasil tidak ada dalil yang sahih yang jelas tentang penetapan di mana diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sehingga al-amru wasi', boleh di atas dada, boleh di bawah dada, boleh di atas pusar. Nah, urusannya luas. Yang jelas dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian yang berikutnya, Dikatakan di sini di antara sunnah-sunnah af'al, sunnah-sunnah yang berupa af'al, perbuatan atau gerakan di dalam sholat adalah wa nadzruhu fi mawdi'is sujudi, tentang pandangannya. Disunnahkan untuk mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Karena bentuk yang seperti ini, yaitu mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, ini akan lebih selamat, lebih berhati-hati, lebih jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyibukkan. Karena jika seseorang mengarahkan pandangannya ke pandangan yang lain, kanan kiri atau atas, maka yushgiluh, akan menyibukkan dia, apalagi banyak perkara yang dia lihat, akan bertambah menyibukkan dia, menyibukkan konsentrasinya di dalam sholat, menyibukkan khusyuknya di dalam sholat. Sehingga disunnahkan untuk mengarahkan pandangan ila maudi'i sujud, ke arah tempat sujud. Dan ini hukumnya sunnah. Dan di sana terdapat dalil-dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini, yang sebagiannya lemah dan sebagiannya dihasankan oleh para ulama. Sehingga bisa menjadi hujjah tentang sunnahnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud ketika sholat. Kemudian juga termasuk perkara yang terkait dengan mengarahkan pandangan di dalam sholat, ada satu arah pandangan yang hukumnya dilarang di dalam sholat. Apa itu? Yaitu mengarahkan pandangannya ke langit ketika sholat. Ini adalah bentuk mengarahkan pandangan yang dilarang di dalam sholat, yaitu mengarahkan pandangan ke langit. Bahkan padanya terdapat ancaman, sehingga sebagian para ulama berpendapat haramnya bukan sekedar makruh, tetapi haram hukumnya ketika sholat memandang langit atau mengarahkan pandangan ke langit, karena ada ancaman. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fis shalah aw la tarji' ilaihim." Manusia akan berhenti dari perbuatannya mengangkat pandangannya ke langit di dalam sholat, mau berhenti atau nanti pandangannya tidak akan kembali lagi. Ancaman ama, ancaman buta bagi yang memandang langit ketika sholat. Juga datang dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim?" Kenapa manusia masih mengangkat pandangannya ke langit dalam salatnya? Kemudian beliau mengucapkan ancaman yang keras, "La yantahiyanna 'an dzalik aw la tukhtafanna absaruhum." Mereka akan berhenti dari perbuatan itu atau mata mereka atau pandangan mereka akan tersambar. Itu akan hilang. Menjadi buta. Ini ancaman bagi orang yang mengarahkan pandangannya ke langit ketika sholat. Dan juga dalil-dalil yang lain. Banyak ya riwayatnya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, yang menunjukkan haramnya mengangkat pandangan ke langit ketika sholat. Dan hukumnya adalah haram, bukan sekedar makruh tetapi haram, karena ada ancaman. Kalau ada ancaman di situ berarti dosa. Nah, dan salah satu definisi dosa besar adalah apa? Perbuatan yang padanya terdapat ancaman. Salah satu definisi dosa besar, ada ancamannya atau ada laknatnya atau ada ghadab murka dari Allah. Nah, kemudian di sana ada faedah yang tertinggal kemarin tentang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Atau ketika bangkit, ketika hendak ruku, atau ketika bangkit dari ruku. Ada tiga kondisi tentang tata cara mengangkat kedua tangan. Ada tiga kondisi atau tiga keadaan tentang tata cara mengangkat kedua tangan. Cara yang pertama, mengangkat kedua tangan setelah takbir. Yaitu takbir dulu, Allahu Akbar, baru mengangkat kedua tangan, baik sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza shalla kabbara tsumma rafa'a yadayhi. Bahwasanya Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung apabila beliau sholat, beliau bertakbir, kemudian mengangkat kedua tangannya. Jadi bertakbir dulu Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangannya. Ini cara pertama. Cara yang kedua sebaliknya, mengangkat kedua tangan dulu baru bertakbir. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama li salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadha mankibaihi tsumma kabbar. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Tsumma kabbar. Kemudian barulah beliau bertakbir. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga bersamaan. Takbir dan mengangkat kedua tangan bersamaan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu ala alihi wasallam idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi. Kata Malik bin al-Huwairits radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, beliau bertakbir dan pakai dan ya, kalau tadi pakai apa? Summa, kemudian. Kalau ini pakai dan. Apabila beliau sholat, kabar wa rafa'a yadayhi, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Nah, artinya bersamaan. Beda kalau summa, kalau kemudian berarti setelahnya. Nah. Anna summa anta. Aku kemudian kamu. Kalau ana wa anta, sama-sama. Aku dan kamu sama-sama. Baik. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar dikatakan, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi hina yukabbir, hina yukabbir idza iftataha shalah. Kata Abdullah bin Umar, adalah Rasulullah SAW beliau mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya, sejajar kedua bahunya, hina yukabbir, ketika bertakbir. Ini juga yang menunjukkan bersamaan ketika bertakbir, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Idaftataha shalah, apabila beliau membuka sholatnya. Nah, artinya bersamaan. Nah, ini tiga cara dalam mengangkat kedua tangan ketika sholat. Nah, boleh mengangkat kedua tangan setelah takbir berdasarkan hadis tadi. Demikian pula boleh mengangkat kedua tangan sebelum takbir. Ya. Dan cara yang ketiga, boleh bersamaan antara takbir dengan mengangkat kedua tangan. Semuanya boleh dilakukan karena datang dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, semuanya didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Nah, sehingga ini termasuk ikhtilafut tanawu'. Nah, ikhtilaf yang mubah, sehingga boleh sesekali melakukan ini, boleh sesekali melakukan yang itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara sunnah-sunnah di dalam sholat, wa tafruqatuhu baina qadamaihi qa'iman. Dan merenggangkan kedua kakinya ketika berdiri. Renggang sesuai dengan lebar badannya. Sesuai dengan lebar badannya. Tidak juga renggang sekali, ya. Nah, mengkangkang tidak. Tidak juga rapat, kayak orang siap gerak, ya. Nah, kayak orang baris berbaris enggak. Tapi renggang. Sesuai dengan lebar badannya. Sesuai dengan lebar badan. Taib. Dan ini hukumnya sunnah. Kemudian juga di antara sunnah-sunnah yang lain adalah waqabdu rukbataihi biyadaihi mufrijatail al-asabi' fi ruku'i. Kedua tangannya mencengkram lututnya ketika ruku dan membuka jari-jarinya. Jadi lututnya dicengkram, dibuka, dicengkram, dibuka jari-jarinya. Nah, bukan ditutup, ya. Nah, tetapi dibuka jari-jarinya sambil mencengkram kedua lututnya ketika ruku. Kemudian yang berikutnya, wa maddu dhahrihi fihi. Masih ketika ruku disunnahkan untuk meluruskan punggungnya. Wa ja'ala ra'sahu hiyalah, dan menjadikan kepala itu lurus dengan punggungnya. Dan ini hukumnya sunnah. Nah, ini hukumnya sunnah. Nah, bagi yang mampu mengerjakannya. Kadang-kadang beda kondisi orang tua dengan anak muda. Orang tua ada bongkok, kalau mau lurus banget ya nggak bisa. Nah, berat, serasa dipatahkan mungkin punggungnya. Maka yang kondisinya seperti ini, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Nah, adapun yang tidak bermasalah atau yang normal, maka disunahkan untuk meluruskan punggungnya ketika ruku' dan menjadikan kepalanya itu lurus dengan punggungnya. Hadhihi sunnah, dan ini adalah bentuk yang sunnah di dalam ruku'. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Di sini hanya ini yang disebutkan tentang sunnah-sunnah di dalam sholat yang berupa gerakan atau perbuatan. Dan di sana masih ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, namun insyaallah akan kita baca tambahannya, tambahan faedahnya pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.